بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming, melalui Facebook ataupun YouTube, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, juga pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV untuk ke daerah Padang dan sekitarnya. Surau TV nasional ya, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa dengan sedikit pergeseran waktu. Biasanya jam 10 teorinya sampai zuhur, sekarang dipajukan jam 9 teorinya dan prakteknya sampai jam 11 insyaallah. Tadi tidak terlambat kan ya. Kita akan lanjutkan materi tentang mengenal Allah lebih dekat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tazkiyatun nufus. Beberapa poin yang kita bahas, pertama makna tazkiyatun nufus, kedua bahwa tazkiyatun nufus adalah intisari dakwah para nabi, ketiga tazkiyatun nufus itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah ikhtiar proses tazkiyatun nufus yang paling efektif, yang paling inti. Dan poin terakhir yang kita bahas kemarin, mengenal asma dan sifat Allah memberikan pengaruh yang besar kepada tazkiyatun nufus. Semua ini sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Kenapa tazkiyatun nufus ini dibahas lebih awal dan dianggap sebagai materi yang amat sangat penting? Karena tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa ibarat fondasi dari sebuah bangunan. Bangunan apapun yang akan kita buat pasti diawali dari fondasi. Tidak asal fondasi, fondasinya harus kuat dan juga harus benar. Tidak hanya benar, benar tapi lemah amruk. Tidak hanya kuat, kuat tapi keliru ya salah amruk juga itu bangunan. Jadi ya harus benar ya harus kuat. Lalu apa yang menjadi tubuh bangunan tersebut? Kalau tazkiyatun nufus adalah fondasi, lalu tubuh bangunannya apa? Bangunannya itu adalah amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan. Apapun amal tersebut, baik oleh tangan, oleh kaki, oleh mulut, oleh seluruh anggota badan, itulah bangunannya, fondasinya tazkiyatun nufus. Mana yang lebih penting, apa fondasi ataukah bangunannya? Fondasi jauh lebih penting daripada bangunannya, ya. Oleh karena itu, maka amalul qalbi ahammu min amalil jawarih. Amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota badan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan masalah ini. Nanti kita akan kasih contoh dari ayat dan dari hadis. Wa man ta'ammala syari'ata fi masadiriha wa mawaridiha alima irtibatu a'malil jawarih bi'a'malil qulub wa annaha la tanfa'u biduniha wa anna a'malal qulub afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih wa hal yumayyizul mu'minu 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma min al-a'mal allati muizzat bainahuma wa hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil islam illa bi 'amali qalbi qabla jawarihi wa 'ubudiyatul qalbi a'dham min 'ubudiyatil jawarih wa akthar wa adwam fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Kata Imam Ibnu Qayyim yang beliau jelaskan dalam sebuah kitab namanya Bada'iul Fawaid. Siapa orang yang memperhatikan syariat dari sumbernya yang benar, dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dia akan mengetahui keterkaitan antara amal-amal anggota badan dengan amalan hati. Keterkaitannya erat, tidak bisa dipisahkan. Dan amalan anggota badan tidak akan bermanfaat tanpa amalan hati. Ini poin pertama. Amalan anggota badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Nanti kita kasih contoh dari ayat dan hadis. Walaupun contoh-contoh itu apa? Pengulangan dari materi-materi terdahulu. Oke, enggak apa-apa, lebih baik diulang berkali-kali agar lebih kuat tertanam dan lebih kuat dalam ingatan kita. Kedua, amalan-amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba dibanding amalan-amalan anggota badan. Tidaklah dibedakan antara mukmin dengan munafik kecuali karena kondisi hatinya. Karena lahiriahnya orang mukmin dan orang munafik sama. Mereka sholat, mereka saum, mereka melakukan amalan lahiriah seperti yang dilakukan oleh umumnya kaum mukminin, sama Apa yang membedakan? Hatinya. Kalau orang mukmin mah tulus, ikhlas, benar-benar, sungguh-sungguh, jujur, lahir dan batinnya sama. Kalau orang munafik mah pura-pura, acting, hanya menunjukkan lahiriahnya tanpa diiringi oleh batiniahnya. Juga tidak mungkin seseorang masuk Islam kecuali diawali oleh amalan hati terlebih dahulu, diawali oleh keyakinan Islam ini benar. Ada yakin dulu sebelum dia mengikrarkan dua kalimat syahadat yang merupakan amalan lahir, sebelum dia sholat, sebelum dia saum, zakat, haji yang merupakan amalan-amalan lahir. Sebelumnya ada keyakinan terlebih dahulu tentang kebenaran Islam, barulah dia masuk Islam. Maka ubudiyah hati, peribadatan yang dilakukan oleh hati lebih agung, lebih bernilai daripada ubudiyah yang dilakukan oleh anggota badan, lebih gede pahalanya, lebih kontinu, dan itu menjadi kewajiban setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Kalau amalan lahir tidak, contohnya sholat, apakah sholat wajib dilakukan setiap waktu, setiap saat? Tidak. Jam sekarang kita segini gak ada kewajiban sholat apapun. Yang lima waktu hanya di waktu-waktu tertentu. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar, maghrib, isya, gak setiap detik, setiap saat kita sholat. Enggak. Demikian juga saum, demikian juga zakat, demikian juga haji, demikian juga amalan-amalan anggota badan lainnya tidak setiap detik, tidak setiap saat. Adapun amalan hati setiap detik, setiap saat wajib kita lakukan, seperti tawakal, seperti mahabbah, seperti khauf, seperti ikhlas, seperti roja, seperti, bukan roja radio, apa makna roja? Harapan dan yang lain-lainnya, itu wajib setiap saat dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagai contoh bahwa amalan anggota badan tidak ada manfaatnya tanpa anggota, tanpa amalan batin. Contoh, salah satu di antara amalan batin adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sebab orang melakukan amalan lahiriah yang hebat tapi tidak ikhlas, alias riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diapresiasi oleh orang. Manfaatnya atau amalan lahirnya? Enggak. Bukan hanya tidak manfaat, malah madharat. Karena amalan batin yang tidak disertakan dalam ibadah yang dia lakukan, dia tidak sekedar ditolak amalannya, tapi juga di apa? Diazab karena tidak ikhlasnya, karena tidak disertai dengan amalan batin berupa keikhlasan. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang yang sholat, lahiriahnya sholat, lahiriahnya ruku, sujud, duduk, berdiri, mulutnya qomat qamit membaca ayat Al-Quran, membaca doa, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuji, menyanjung, mensucikan Allah. Mulutnya bagus, badannya, rukunya, sujudnya, berdirinya, duduknya, seluruhnya bagus sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam melakukan sholat. Tapi amalan batinnya kosong dari dua hal. Alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai. Apanya yang lalai? Bukan fisiknya, tapi hatinya. Tidak ada penghayatan, tidak ada kekhusyuan. Yang kedua, alladzina hum yuraun riya, tidak ada keikhlasan. Dia melakukan sholatnya hanya karena ingin dipuji orang, bukan dapat pahala, bukan dapat ganjaran, tapi dapat azab dari Allah. Fawailul lil musallin, Amalan lahiriahnya tidak bermanfaat bagi dia. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, amalan batin lain selain ikhlas dan khusyuk, yaitu amalan yang kita sebut, kita kenal dengan sebutan muraqabah. Apa arti muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah, oleh para malaikat. Tidak hanya diawasi, tidak hanya dilihat, tapi lebih dari itu, diapakan? Dicatat oleh malaikat. Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah manusia tahu bahwa Allah itu selalu melihat, selalu mengawasi, tidak ada yang tersembunyi, walaupun dari segi jarak menurut kacamata kita Allah itu begitu jauh di atas arsy, tapi dalam pandang Allah sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka memandang bahwa kita sangat jauh, padahal Allah memandang kita sangat dekat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit, bumi, beserta yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Sekalipun dia istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard, dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Semuanya Allah tahu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya Allah mengawasi, melihat, mengetahui semuanya. Tidak hanya yang zahir, tapi juga yang batin. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Bisikan hati manusia Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tahu semuanya, menyaksikan semuanya. Dalam kesendirian kita, pada hakikatnya kita tidak pernah sendiri. Allah mengawasi. Selain ada Allah, siapa lagi yang mengawasi? Para malaikat. Banyak malaikat, tidak hanya 2. Kanan dan kiri ada malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib menuliskan amal-amal baik, atid menuliskan amal-amal buruk. Seluruhnya dituliskan. Apakah raqib dan atid mengetahui isi bisikan hati manusia? Tahu enggak raqib dan atid isi hati manusia? Tahu, kata siapa? Ada dalilnya? Mana? Yang tahu dalilnya, saya kasih hadiah apanya? Gamis untuk ikhwan. Cung. Ya. So, kurang lebih pas berarti. Barakallahu fiik. Iya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hammal 'abdu," bila seorang hamba memiliki rencana niat untuk mengamalkan amal kebaikan, maka oleh malaikat dicatat satu kebaikan. Dan bila rencana baiknya itu dilakukan, maka dicatat berapa? 10 kali kebaikan. Tapi bila hamba itu berniat melakukan keburukan, enggak dicatat. Malaikat tahu ini sudah niat mau nyopet nih. Datang ke Cipaganti tapi bukan mau ngaji nih, ya. Mungkin ngincer sendal yang bagus. Sebab saya sudah dua kali hilang sendal di sini. Dendam. Ngincer sendal yang bagus, ngincer kantong nanti ketika sholat. Banyak ikhwan akhwat ketika sholat kantongnya disimpan di belakang. Makanya DKM di sini imam biasanya wanti-wanti jangan disimpan di belakang. Tidak semua orang yang datang ke masjid itu niatnya bagus. Malaikat tahu, tahu. Baru niatnya dicatat. Sampai itu dilakukan baru dicatat sebagai satu dosa. Ini menunjukkan bahwa malaikat tahu isi hati manusia, tapi hanya malaikat mencatat. Adapun malaikat yang lain tidak. Nanti tagih gamis ke saya punya stok 2 gamis lagi untuk ikhwan, 3 stok untuk akhwat. Tenang, akhwat kebagian. Jadi rakib dan atid kanan dan kiri ada, terus depan dan belakang ada, namanya malaikat hafadzah. Allah berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan juga di belakangnya, menjaga orang itu atas perintah Allah. Dijaga dari kecelakaan yang belum ditakdirkan akan menimpa kita. Belum lagi ada malaikat qarin selain jin qarin. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal malaika wa qarinu minal jin. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus kepadanya satu qarin dari bangsa malaikat, satu qarin dari bangsa jin. Jadi banyak malaikat yang menyertai kita, mendampingi kita dimanapun kita berada, hatta sekalipun kita di WC. Apakah rakib dan atid ikut ke WC apa tidak? Ikut. Kalau enggak ikut nanti kita bermaksiat di WC enggak dicatat dong. Ikut. Dan kalau sudah waktunya mati di WC, malakul maut masuk juga ke sana. Sehingga yang tidak ikut ke WC itu malaikat rahmat. Ikut, nempel dimanapun berada, ya. Ada Allah yang selalu melihat lahir dan batin kita. Ada malaikat dengan jumlah yang banyak selalu menempel ketat dalam kehidupan kita. Kita ini tidak pernah lepas dari pengawasan. CCTV bisa rusak, CCTV bisa dicuri. Dipasang CCTV untuk memantau gerakan maling, hanya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam CCTV-nya yang hilang. Di Indonesia begitu ya. Nah, tapi ini malaikat. Allah mengawasi, malaikat mengawasi. Perasaan seperti itu disebut apa? Muraqabah. Muraqabah amalan hati berupa keyakinan bahwa kita itu selalu, selalu dan selalu setiap detik dari kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah dan oleh beberapa malaikat yang ditugaskan untuk itu. Nah, ketika perasaan muraqabah ini hilang, tidak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi di saat dia menyendiri, dia berani maksiat. Tuh, gamisnya sudah datang nanti. Nanti konsentrasi bukan ke saya, ke gamis. Barakallahu fiik. Jadi ketika orang tidak memiliki sifat muraqabah dalam hatinya, ketika dia menyendiri dia bisa bermaksiat. Asiknya ada yang lihat, kita bebas, akhirnya bermaksiat. Tidak ada muraqabah. Apa yang terjadi? Pada hari kiamat amalan-amalan orang itu, tahajudnya, bacaan Qur'annya, saum-saum yang dilakukannya, dihapus tidak bersisa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana riwayat yang diterima dari Thauban radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati mithla jabali tuhamah aw tihamah faja'alaha Allahu haba'an mansura." Kata Nabi SAW, aku benar-benar tahu beberapa orang dari umatku, umatku nih, umat Nabi SAW, beberapa orang dari umatku pada hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa amal-amal kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung besar sekali, karena ibadahnya rajin. Malam harinya dia bangun tahajud, siang harinya dia saum sunnah kepada Allah Azza wa Jalla. Bibirnya selalu basah dengan zikir dan bacaan Al-Quran, rajin ibadahnya, pahalanya besar. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tiba-tiba Allah jadikan seluruh pahala yang dia bawa itu habis seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Habis tak bersisa tuh. Gondok gak tuh orang? Gondok bingit. Tadinya membawa apa namanya modal yang sangat banyak untuk kehidupan bahagia, kebahagiaan dia di akhirat, tiba-tiba hilang, musnah. Bayangkan kalau kita ya ke supermarket ya, mau memborong semua barang di supermarket, bawa uang segepok gitu, sejuta gitu, atau lebih, 10 juta dolar loh. Sudah membawa 10 troli dan semuanya penuh, pas di kasir mau membayar uangnya hilang. Nangis gak tuh orang itu? Bukan nangis lagi, bisa histeris, bisa berteriak histeris, bisa berguling-guling di lantai, bisa hilang rasa malu dia di hadapan banyak orang karena saking apanya? Kecewanya. Ini apalagi di akhirat. Di dunia uang yang hilang bisa dicari, di akhirat gak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hilang semuanya. Kalau hilang pahalanya, yang tertinggal apanya? Dosanya. Dosanya ada banyak, pahalanya hilang semua. Kalau ditimbang gimana? Berat ke mana? Berat ke dosa. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan amalan, timbangan amal baiknya, baik ringan itu karena amalan baiknya sedikit ataupun karena kosong, lebih berat ke dosa. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi dia celaka, padahal di dunianya ahli ibadah. Mendengar penjelasan ini, para sahabat melongo dan takut, lalu bertanya, manhum ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Kebanyakan orang kan pede, saya mah banyak ibadah atau banyak kebaikan lah, numpuk kalau ditimbang juga gunung Tangkuban Parahu juga kalah umpamanya ya, gedenya tuh. Pede begitu tanpa disadari batal. Ada buku susunan saya, Salim bin Idal Hilali hafizahullah, dengan judul Muhbitatil A'mal. faktor-faktor pembatal amalan. Itu banyak loh, salah satu yang kita sedang bahasin. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Coba terangkan sifat-sifat mereka agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui. Bagaimana jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Bayangkan tuh. Mereka itu golongan kalian. Berbicara dengan bahasa kalian, mereka suka mengambil bagian untuk sholat malam seperti yang kalian lakukan. Mereka ahli tahajud. Walakinnahum, ini yang harus digarisbawahi. Tapi mereka itulah alladzina idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka bersendirian, gak ada orang lain, lalu bertemu dengan kesempatan melanggar apa yang Allah haramkan, mereka langgar. Hanya merasa aman, tidak ada yang melihat. Itu yang mereka lakukan. Berkata Imam Ibn Rajab alhamdulillah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan hadis ini, kata Imam Ibn Rajab, haula'il ladzina ya'maluna a'malan zahirah wa yuhmiluna a'malal batinah wa huwa al muraqabah. Mereka adalah orang-orang yang terlalu fokus kepada amalan zahir, mengabaikan amalan batin, yaitu muraqabah. Mereka tidak memiliki muraqabah. Apa tadi muraqabah teh? Merasa diawasi oleh Allah, itu yang tidak ada. Jadi pas menyendiri bebas berbuat dosa dan maksiat. Ini yang berakibat seluruh amal kebaikannya batal, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak adanya muraqabah menunjukkan ibadah tahajud yang dilakukan itu mardud. Apa arti mardud? Tertolak. Buktinya apa? Buktinya tahajud tidak melahirkan sifat muraqabah. Ibadah yang benar, sholat yang benar, tahajud yang benar itu harus tuh melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan salah satunya adalah sifat muraqabah dalam dirinya. Dia menjadi wara, dia menjadi takwa, dia menjadi hati-hati dalam langkah. Khawatir langkah yang dilakukan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Kita lihat. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan wa annaha la tanfa'u biduniha, amalan-amalan anggota badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan batin, tanpa amalan hati, berupa keikhlasan, berupa mahabbah, berupa khauf, berupa tawakal, termasuk berupa muraqabah yang sedang kita bahas tadi. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama menyatakan bahwa amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota badan. Kadang ada orang yang amalan anggota badannya minim, tapi amalan hatinya itu bagus loh. Maka dia ahli surga. Suatu saat Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu berkata, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang calon penghuni surga. Tak lama kemudian kincring datang seseorang. Oh ini ya calon penghuni surga. Sudah ngobrol, besoknya berkumpul lagi. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Tik, datang dia lagi. 3 kali Nabi SAW menyatakan, oh ini ahli surga nih. Sampai seorang sahabat radhiyallahu an, ya, penasaran terhadap hal tersebut. Lalu dia ingin menyelidiki amal hebat apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia ingin mengikuti, ingin melakukan amalan seperti orang ini agar dia pun masuk surga. Sebab tidaklah dia masuk surga kecuali pasti karena kehebatan amalnya. Dia datang, dia minta izin untuk bertamu menginap 3 hari 3 malam. Hak dia, hak tamu untuk dijamu 3 hari 3 malam. Diterima, silakan, ya, dikasih kamar. Malam harinya dilihat, pasti bangun dan tahajud tuh. Dilihat, sejak mulai dia pulang sholat isya, langsung ke kamar tidur, gak bangun-bangun sampai subuh. Boro-boro tahajud gitunya, batuk juga tidak. Cuma ketika dia, apa istilahnya, kalau orang Sunda bilang ketika lilir, dia suka bertasbih berzikir kepada Allah. Lilir terjaga sebentar ya, mungkin antara sadar dengan tidak, lalu dia melanjutkan lagi tidurnya. Malam hari begitu. Oh, enggak ada yang istimewa nih. Siangnya pasti saum, pasti baca Quran. Enggak juga, rewok biasa dia. RW 06. Apa arti rewok? Ya banyak makannya biasa, makan gak ada saum ya. Mungkin malam besok sampai 3 hari 3 malam begitu, sampai aku hampir menghinakannya. Karena tidak ada amalan istimewa satupun yang bisa dibanggakan. Sampai aku hampir merendahkan dia karena amalnya memang minim. Setelah beres 3 hari dia pamit. Tahu enggak apa yang motivasi aku bermalam tidak di rumahmu? Sesungguhnya ketika kami berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Ternyata yang datang engkau. 3 kali itu. Sebenarnya amalan apa sih yang kau lakukan? Mungkin ada amalan yang secara rahasia diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan dia ya. Kata dia, gak ada amalan yang aku lakukan seperti yang kau lihat selama 3 hari ini. Bingung tuh Abdullah bin Amr itu ya, garo-garo teate gitu. Apa garo-garo teate? Nah kayak saya ini garo-garo, pernah gak gatal? Garuk tapi gak, ekspresi apa? Kebingungan. Ya udahlah, gimana lagi ya tuh. Dan saya mah gini, pulang dia. Pas melangkah berangkah dipanggil lagi, ta'al ya Abdullah, kesini wahai Abdullah, ya, sesungguhnya aku tidak memiliki amalan apapun kecuali seperti yang kau lihat, kecuali aku tidak memiliki rasa benci, rasa dengki kepada seorang pun dari kaum muslimin. Hati itu bersih, bablas, yang ada cinta dan kasih sayang kepada sesama mukmin. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini mungkin yang menyebabkan Nabi SAW memvonis engkau sebagai ahli surga. Amalannya minim tapi hatinya gimana? Bersih dari dengki, bersih dari iri, bersih dari benci, bersih dari persaingan-persaingan pribadi. Dan kita pernah menjelaskan bahayanya saling mendengki, membenci, memusuhi dengan sama muslim ya. Pertama, iman hilang. Karena Nabi SAW menyatakan la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Kalau yang ada saling benci, hilang tuh iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mu'min dan mu'min itu tiada lain kecuali bersaudara. Kalau saudara harus cinta, harus benci. Harus cinta dan sayang, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada permusuhan. Sekali memusuhi karena urusan dunia, dia terjerumus ke dalam dosa. La yahilul muslim ayyahjur akhahu fauqa thalathil layal. Tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Dosa. Kalau tidak halal apa? Haram. Kalau haram dosa apa? Maksiat. Dosa dan maksiat. Saya enggak akan memberikan pilihan dosa apa tidak. Bisi ayah memilih tidak. Dan bila permusuhan itu sampai setahun, dosanya sama dengan membunuhnya. Dosa membunuh besar apa gede? Besar dan gede. Ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafkid dammi." Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai setahun, dosanya sama dengan mengalirkan darahnya, atau dosanya sama dengan membunuhnya. Ikhwan dan akhwat, hati-hati kalau ada yang bermusuhan. Cepat pacantel. Cepat apa? Akur, damai. Apalagi permusuhannya akhwat dengan akhwat hanya karena berebut ikhwan. Jangan. Ikhwan juga, ya, sudah ngincer akhwat, mau dilamar, sudah keduluan, benci, memusuhi, ya, salah sendiri, kenapa lelet, kenapa lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete, cepet, jadi, ya boleh. Selain itu, orang yang bermusuhan, sholatnya gak diterima, selama dia bermusuhan. Salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usim illa syibra. 3 golongan manusia, salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali sejengkal. Mentok, enggak langsung menembus langit. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ketika saya membahas hadis ini, ada yang komen, "Ustaz kok sok tahu?" Padahal baru kita sampaikan itu adalah kata Nabi, dan Nabi selalu berdasarkan wahyu. Jangan sampai ada komentar, "Ustaz lebih tahu dari Allah, emangnya yang nerima sholat itu ustaz?" Gitu komentarnya. Padahal yang saya katakan apa? Hadis Nabi SAW. Dan Nabi berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah alladzani yahtasimani hatta yastaliha. 2 orang, rajulan alladzani yahtasimani, 2 orang yang saling bermusuhan sampai mereka itu akur lagi. Sehari semalam minimal 5 kali salat ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib ada rasa cinta, bukan ada rasa apa? Rasa benci kepada sesama makhluk. Nah, orang tadi bersih hatinya tuh. Enggak ada benci, enggak ada dengki, enggak ada memusuhi. Amal lahirnya apa? Minim. Tahajudnya tidak, saum sunat tidak, baca Al-Quran jarang, hanya yang fardu-fardu saja, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Tapi Nabi SAW memastikan beliau ahli surga. Karena apa? Hatinya. Berdasarkan hal itulah, dari sini kita melihat bahwa amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota badan, ya. Ini yang pertama. Kedua, kenapa kita membahas tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pensucian hati? Pertama tadi karena amalan hati, amalan batin lebih penting daripada amalan anggota badan. Kenapa dianggap lebih penting? Pertama, amalan anggota badan enggak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Terus yang keduanya, amalan anggota, amalan hati lebih wajib daripada amalan anggota badan. Ketiga, kalau amalan anggota badan tidak tiap saatnya, tapi hanya waktu-waktu tertentu, amalan hati mah setiap waktu, setiap saat kepada Allah SWT. Alasan kedua, kenapa kita membahas tazkiyatun nufus? Dan nanti kita jelaskan tazkiyatun nufus yang paling hebat adalah tauhid. Dan tauhid hanya bisa diraih dengan mengenal asma dan sifat Allah secara benar. Ini baru mukaddimah, mengenal Allah lebih dekat. Alasan kedua, kenapa tazkiyatun nufus penting? Karena kondisi jiwa memiliki pengaruh besar kepada amalan anggota badan. Keterkaitan amalan hati dengan amalan anggota badan luar biasa besarnya. Makanya poin kedua membahas irtibatu amalil qalbi bi amalil jawarih, keterkaitan amalan hati dengan amalan anggota badan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih ketika menerangkan poin ini, وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد وإذا كان المقدم هو الأوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليهم من نوافل الصيام وقد يكون ما سمي ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر. Kata Syekh Islam, demikian juga amalan hati pasti ada pengaruhnya antuk sirafi amal jasad, ada pengaruhnya terhadap amalan jasad, amalan anggota badan. Ya, sebagai contoh umpamanya, sebagai contoh orang belajar tentang surga dan neraka, membaca ayat-ayat neraka melahirkan rasa apa dalam hati kita? Sangat-sangat-sangat takut. Takut terhadap neraka. Terus membaca surga melahirkan apa? Ghibtah. Ghibtah ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang pas. Dalam bahasa Sunda ada kabita. Kabita itu artinya apa? Teriming-iming, tergiur, ada gini. Tergiur, teriming-iming, ingin menikmati nikmatnya surga. Nah, adanya khauf terhadap neraka, takut terhadap neraka dan ingin masuk surga. Itu amalan lahir apa amalan batin? Amalan batin, perasaan. Kira-kira rasa takut kepada neraka ini memberi motivasi apa kepada dia? Memberi motivasi menjauhi seluruh dosa, maksiat yang terancam dengan ancaman neraka, ya. Pas mau dosa, maksiat, ingat tuh hebatnya neraka. Ih, amit-amit, tidak mau. Jadi berefek kepada amalan lahiriah, dia menghindari amalan-amalan dosa dan maksiat serta penyimpangan lain yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Ketika kita tergiur, teriming-iming, kabita dengan surga, kita termotivasi apa dengan hal tadi? Termotivasi untuk mengamalkan amal-amal yang baik, amal soleh yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Oh, apa saja sih yang menyebabkan kita selamat dari neraka dan masuk surga? Saum. Akhirnya kita termotivasi untuk melakukan saum walaupun sekedar sunnah. Datang Imran bin Husain, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Apa kata Nabi SAW, alaika bisawm la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum, karena saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Termotivasi enggak? Termotivasi untuk saum. Man soma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dengan neraka sejauh jarak langit dan bumi. Saum bisa menuntun orang ke surga. Saum bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Sementara kita takut neraka, ingin masuk surga. Termotivasi enggak untuk saum? Termotivasi untuk saum. Walaupun sekadar sunnah, enggak wajib umpamanya, lalu dia pun rajin melakukan saum. Jadi ketika kita memiliki amalan hati, kondisi hatinya sudah kondusif, takut neraka, ingin surga, ingin ampunan, ingin rahmat, maka diri kita termotivasi. Saya tanya, ngaji seperti ini amalan lahir apa amalan batin? Lahir. Kita pergi dari rumah, keluar uang untuk angkot-angkot, sekarang mah Grab atau taksi online atau angkot atau jalan kaki kalau dekat gitu ya. Ada ikhtiar lahir, ya itu amalan lahir. Padahal kita berkorban, capek, di jalan macet, kena debu, knalpot dan yang sejenisnya, ya. Terus kesel ke supir angkot, sedikit-sedikit ngetem, sedikit-sedikit ngetem, gitu kan? Pengalaman. Nah, tapi kenapa kita tetap termotivasi? Sebab ada satu motivator berupa amalan batin dari kita. Apa amalan batinnya? Keyakinan tentang adanya ampunan, adanya pahala, adanya pujian dari Allah, adanya doa dari para malaikat, dan surga serta jaminan dibebaskan oleh Allah dari api neraka kepada orang-orang yang hadir ke pengajian seperti ini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut ya'ni fil bahr la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair." Ini dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi diterima dari Abu Umamah. Dalam hadis Shaffan bin Asal beda lagi, tapi lafadznya beda tapi intinya sama. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta seluruh malaikat penghuni makhluk penghuni langit dan bumi. Penghuni langit siapa? Para malaikat penghuni bumi siapa? Banyak malaikat ada. Kita manusia jumlahnya triliunan apa miliaran sekarang? Miliaran binatang, ini triliunan binatang. Sampai semut-semut yang ada di lubang, itu triliunan saya yakin tuh, walaupun gak pernah ngitung. Juga ikan-ikan yang ada di lautan, makhluk lautan dengan makhluk daratan lebih banyak mana? Lautan, karena katanya juga luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Percaya aja lah ya. Nah, jadi makhluk yang ada di lautan jauh lebih banyak, bervariasi, berjenis-jenis dibanding makhluk daratan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, penghuni langit dan bumi sampai semut sampai ikan yang ada di lautan bersolawat. Kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri, orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia pun akan memperoleh hal yang sama. Salawat dari Allah, pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Salawat para malaikat dan makhluk lainnya, istighfar mereka, tarahum mereka kepada orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Selama belajar begini, malaikat berdoa. Malaikat jumlahnya itu enggak kehitung. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat Allah, tentara Allah, kecuali Allah. Saking banyaknya. Semuanya berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni ini orang-orang yang sedang ngaji. Ya Allah rahmati ini orang-orang yang sedang ngaji. Dikabul apa tidak kira-kira? Dikabul. Terasa tidak terasa? Disadari atau tidak disadari, selama ngaji begini dosa-dosa itu berguguran lah, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pulang dari sini minimal berkurang 2-3 langkah buat lagi dosa nanti. Jangan sampai seperti itu ya. Makin sering ngaji makin bersih diri kita. Selain rahmat ya. Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter, terbang. Yabtaguna majalisul ilm. Mereka mencari majlis-majlis ilmu. Ketika datang mereka langsung berkerumun. Mereka meberkan jang-jang. Apa meberkan jang-jang na bukan mengepakan mah begini atau mengembangkan sayapnya ya, terus bertumpuk sampai ke langit. Setelah beres mereka lapor ke Allah. Allah bertanya wa huwa alamu bihim fa yasaluhumullah wa huwa alamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikat, para Allah lebih tahu. Minaina jitum, dari mana kalian? Para malaikat menjawab, "Ji'na min indi ibadika yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yukabbirunaka wa yas'alunaka." Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil dan meminta kepada Engkau. Kata Allah, "Famadza yas'alunani?" Apa yang mereka minta dari Aku? "Yas'aluna jannatak." Mereka minta surga-Mu ya Allah. Kata Allah, hal rau jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat? Pasti bakal lebih rajin lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kayaknya semua aktivitas lain ditinggalkan demi ngaji itu kalau mereka sudah melihat surgamu. Tapi kan kita belum, cuma baca ya. Kabita apa tidak? Ini kalau ngaji sering absen. Ya, terus kata mereka wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa mereka minta perlindungan? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat, pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian, qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa ajirtu wajirtuhum mimma stajarunani minhu. Saksikan oleh kalian, Aku ampuni dosa-dosa mereka, Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan Aku akan berikan kepada mereka perlindungan dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu. Dari apa? Dari neraka. Dijanjikan surga, dijanjikan perlindungan oleh Allah dari api neraka. Orang yang ngaji dapat ampunan, dapat jaminan oleh Allah dari Allah Azza wa Jalla surga dan di selamatkan dari api neraka. Tergiur enggak kita? Keyakinan kita tentang hal itu lahir apa batin? Batin, amalan hati. Dan amalan hati ini memotivasi kita untuk melahirkan amalan zahir berupa ngaji. Kata para malaikat, ya Rabbi, inna fihim rajulun a'abdun khatta'un kana marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka atau di kalangan orang yang ngaji, kan enggak semua orang yang ngaji gini niatnya benar ya. Ada yang enggak niat, jalan-jalan saja, enggak ada tujuan, ya enggak ada juntrungan. Kata orang Sunda mah nunutur indung suku. Cuma ngikut jempol kakinya. Kemana jempol kaki melangkah, dia ke sana. Enggak ada tujuan. Lihat itu di masjid ada orang ngumpul turun, nah ikut duduk, ikut mendengarkan tanpa niat yang ditetapkan dari awal. Dia hamba khata. Khata itu orang yang ahli maksiat, banyak dosa dan kesalahan. Dia cuma lewat terus duduk bersama mereka di majlis taklim tersebut. Gimana tuh kayak orang kayak begitu? Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum humul qaumul ladzina la yasqa jalisuhum. Aku juga ampuni dosa orang itu. Mereka lah orang yang suka ngaji itu, mereka lah orang-orang yang siapapun yang bermuamalah, bersahabat, berkawan dengan mereka, maka mereka tidak akan binasa, akan beruntung. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mengetahui hal ini ada keyakinan. Keyakinan ini memotivasi kita untuk melakukan amalan zahir berupa ngaji. Makanya kondisi batin berpengaruh kepada amalan lahir. Dan inilah yang menjadikan kita lebih fokus kepada apa? Kepada perbaikan dari kondisi batin kita, hati kita, jiwa kita. Jiwa kita bagus, maka jiwa ini akan mendorong anggota badan untuk mengamalkan amalan-amalan lahiriah yang juga sangat bagus, ya. Berdasarkan hal itulah, maka kita fokus untuk melakukan tazkiyatun nufus berupa apa? Menanamkan tauhid yang benar dan kuat dalam bentuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Itu poin yang kedua. Poin ketiga, aqsamu sa'irina ilallahi fi a'malil qulub. Beberapa golongan atau kelompok manusia ketika berjalan menuju Allah dengan amalan-amalan hati. Manusia terbagi kepada beberapa golongan ketika melakukan amalan-amalan hati dengan maksud bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada yang benar, ada yang keliru, yang salah. Ya, setidaknya dalam masalah ini ada tiga golongan. Mana golongan yang benar, mana yang salah, kita akan ketahui. Golongan pertama, Selasa depan kita bahas. Sudah lebih dari satu jam waktu yang kita habiskan. Cukup, ibarat gelas sudah penuh, kalau diisi lagi tumpah, luber, nanti terbuang ya. Kapasitas kemampuan kita umumnya yang tidak terbiasa menghadiri kajian cepat bosan, cepat bete ya kalau terlalu lama. Cukup satu jam. Berkenaan dengan hadis habisnya pahala sebesar gunung Tihamah karena bermaksiat ketika sendiri. Bagaimana mengkompromikan dengan hadis yang menerangkan bahwa setiap dosa akan diampuni kecuali yang berbuat jahar, yaitu pada malam hari bermaksiat lalu menceritakan di siang hari. Iya, barakallahu fik. Kedua hadis itu dua-duanya sahih dan tidak pasti kalau sahih tidak bertentangan ya, cuma didudukan secara proporsional. Berkata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin, semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin orang yang menceritakan dosa-dosa kemaksiatannya di masa yang lalu kepada orang, maka itu yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Adapun hadis tadi, orang rajin tahajud tapi kemudian dia bermaksiat ketika menyendiri, maknanya adalah tahajudnya itu terhapus, tertolak, tidak diterima, mungkin karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterima ibadah, mungkin karena aspek niat yang tercampuri oleh riya gitu ya, mungkin diceritakan esok harinya, atau mungkin dia buat status di pagi harinya, duh tadi malam tahajud nikmat bingit gitu ya, dibikin status, mungkin terhapus ya. Atau mungkin karena tidak mutaba'ah ketika melakukan sholat tahajudnya. Apa arti tidak mutaba'ah? Tidak mengikuti contoh dari Nabi SAW ketika melakukan sholat tahajud. Dia tambah, dia kurang, dia rubah, terjerumus ke dalam kebidaan, akhirnya tertolak. Dan bukti tertolaknya ibadah dia itu, ya itu tadi, tidak melahirkan sikap muraqabah. Kalau tidak ada muraqabah, dia berani bermaksiat. Seluruh ibadah, apapun bentuknya, sholat, saum, haji, dan yang lain-lainnya, yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan dosa dan maksiat, itu menjadi tanda ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat maksudnya sholat yang diterima, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau seseorang setelah sholat dia berbuat keji dan mungkar, maka pertama menunjukkan sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dia terancam azab. Saya sering jelaskan makna dari alladzinahum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Makna an, kata Syekh Al-Utsaimin, dia lalai dari tujuan utama salat. Jadi setelah salat, tujuan utama salat berupa terhindar dari keji dan munkar, dia tidak lakukan, dia tetap berbuat keji dan munkar. Maka itu sebagai tanda salatnya ditolak. Ya. Nah, termasuk orang tadi tahajud, tapi ketika menyendiri dia melakukan dosa, menunjukkan tahajudnya itu tertolak. Mungkin ada aspek unsur riya, ada unsur tidak mutaba'ah, ada unsur ketidakkhusyuan dan yang lain-lainnya, ya. Salah satu ketidakikhlasan di dalam salat tahajud, niatnya yang keliru. Dia niat tahajud untuk kepentingan dunia. Siapa tahu dengan tahajud dagangan saya besok laris. Siapa tahu dengan tahajud, kalau ikhwan gitu ya, lamaran saya kemarin diterima oleh akhwat. Kalau gak tahajud kayaknya gak akan diterima. Jadi niatnya untuk apa? Untuk dunia. Mungkin keliru niatnya ya, karena itulah tertolak. Dan bukti tertolaknya terlihat dari terjerumusnya dia ke dalam maksiat ketika menyendiri, karena tahajudnya tidak melahirkan sifat muraqabah. Itu maknanya ya. Jadi kedua hal tadi tidak bertolak belakang. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa itu, Barakallahu fiik, Rokib dan Akib adalah nama malaikat, atau Rokib dan Akib ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh malaikat pencatat amal perbuatan. Iya, ini namanya multiple choice. Cuma dua ya, double choices. Coba hanya A dan B. A, apakah malaikat Rakib dan Atid itu nama personal malaikat? B, Rakib dan Atid hanya sebutan bagi seluruh malaikat pencatat amal baik. Malaikat yang mencatat itu banyak atau sedikit? Banyak, satu orang ada Rakib dan Atid. Ada berapa miliar orang? Jadi ada berapa miliar Rakib dan Atid? Berarti itu sebutan bagi malaikat pencatat, ya. Apakah jawabannya A atau B? Jawabannya B. Jadi Rakib dan Atid bukan nama personal malaikat, tapi sebutan bagi malaikat pencatat. Pencatat amal kebaikan disebut dengan sebutan Rakib, dan yang mencatat amal buruk disebut dengan sebutan Atid, tapi bukan itu namanya. Adapun nama malaikat pencatat tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nama-nama malaikat yang dikenal dalam Al-Quran yang disebut pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga malaikat Malikiyah, keempat malaikat Zabaniyah. Ada yang disebut Zabaniyah dalam surah apa? Al-Alaq, ya. Faliyad unadiya sanad uz zabaniyah, ya. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Adapun malaikat Israfil tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis sahih. Di antaranya kalau Nabi SAW kalau sholat malam, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau suka berdoa iftitah dengan doa Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa minal haqq bi'idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Sampai di sana itu doa apa? Iftitah ketika tahajud. Bagus doanya, disebut malaikat Israfil. Malaikat Ridwan disebut dalam Al-Quran? Tidak. Disebut dalam hadis sahih? Tidak. Disebut dalam hadis yang dhaif bahwa malaikat penjaga surga dikepalai oleh Ridwan. Tapi hadisnya dhaif. Makanya sebagian ulama, seperti Imam Ibn Katsir, karena ada hadis yang seperti ini, walaupun dhaif, menetapkan ada malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Adapun ulama lain, karena malaikat alam gaib, perkara gaib tidak boleh didalili oleh hadis yang dhaif, maka tidak boleh kita yakini ada yang namanya malaikat Ridwan. Wajib kita yakini ada malaikat penjaga surga, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Tapi hadisnya atau ayatnya tidak menyebut nama malaikat Ridwan. Nama malaikat Ridwan dijelaskan dalam hadis yang dhaif. Termasuk siapa malaikat yang meniup sangkakala? Siapa? Ashabus Sur. Itu bukan nama. Ada malaikat Israfil? Ada. Nah, malaikat Israfil ada. Hadisnya sahih tentang hal itu. Ada malaikat peniup sangkakala? Ada. Ayat itu ya. Wa nufikha fis-sur. Tapi tidak ada ayat atau hadis yang sahih yang mengaitkan bahwa Israfil lah peniup sangkakala. kecuali hadis dari yang diriwayatkan Imam Ibnu Jail At-Tabari dalam kitab At-Tabari, tapi hadisnya dhaif. Sebagian ulama menyatakan bukan Israfil yang meniup sangkakala, tapi ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala, tapi belum tentu itu Israfil. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi pertanyaan tadi, apakah Raqib dan Atid nama personal malaikat? Pendapat yang lebih rajih bukan, tapi sebutan bagi malaikat pencatat amal. Adapun nama personalnya, wallahu alam, tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Bismillah, Ustaz, saya mempunyai keponakan perempuan yang menikah secara islami, tapi kemudian dibawa suaminya pindah agama, murtad atau waliyadzubillah. Bagaimana caranya untuk membawa dia kembali? Kami sudah menasihati dan selalu mengingatkan, akan tapi masih belum mau kembali. Gimana ya, paling pertama doakan semoga Allah memberi hidayah, yang kedua dinasihati, didakwahi. Mungkin dalam hatinya masih meyakini Islam sebagai agama yang benar, tapi karena kepentingan duniawi dia mungkin cinta banget kepada suaminya, atau dia khawatir bisa sengsara kalau cerai dengan suaminya, atau pertimbangan anak, ya, nasihati. Agama ini nomor satu, dibawa ke akhirat. Harta anak-anak suami itu dunia, akan hancur, akan ditinggalkan. Didakwahi dan doakan, ya. Kalau sudah didakwahi dia masuk Islam kembali, bagaimana dengan suaminya? Kalau suami masih kafir, otomatis fasikh, bukan cerai, tapi fasikh. Fasikh itu hanya rusak, secara otomatis bukan suami istri lagi, langsung itu mayah. Jadi kalau sepasang suami istri dua-duanya muslim lalu suaminya murtad, apakah harus bercerai? Bukan cerai, tapi otomatis pertalian suami istrinya itu, pernikahannya itu rusak, otomatis putus dengan sendirinya tanpa harus ada proses cerai. Otomatis bukan suami istri lagi. Kalau suaminya murtad masih bersatu suami istri melakukan hubungan, maka itu zina, tidak boleh, ya. Otomatis rusak, kamu bukan suami saya lagi. Jauh-jauh sana, ke Sabrang, ke Palembang. Ustaz, apakah wanita haid dibolehkan berwudu sebelum tidur? Boleh. Hanya yang tidak boleh adalah sholat. Boleh wudu, boleh mandi, boleh. Boleh keramas, boleh. Yang tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, itu yang terlarang bagi wanita yang haid. Ihwana pahwat, ya. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Tapi saya sakuan, ya, saya baca. Tapi itu jawaban saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memaafkan kesalahan yang melampaui batas, mengarahkan kebaikan pada pelaku buruk tersebut, tapi ana tinggalkan dia karena keburukannya tidak berubah. Apakah amalan sholat ana tertolak? Ulangi. Memaafkan kesalahan yang melampaui batas, mengarahkan kebaikan pada pelaku buruk tersebut. Antum yang nanya? Bukan tafsiran. Ulangi, memaafkan kesalahan yang melampaui batas. Mungkin kesalahan pribadi, mungkin ya, bukan melakukan kebidahan. Mengarahkan kebaikan pada pelaku buruk tersebut. Jadi dia sudah dinasihati, tapi tetap berbuat salah. Tapi anak tinggalkan dia karena keburukannya tidak berubah. Apakah amalan sholat anak tertolak? Taib. Pertama, kalau yang dimaksud ditinggalkan itu bukan dimusuhi, bukan. Tapi tidak bergaul rapat aja, tanya teman dekat. Tapi karena dia nyebelin, dia buruk akhlaknya, ya udah kita menjaga diri. Tapi tidak memusuhi. Kalau dia menyapa ya kita jawab. Kalau umpamanya dia bertanya ya kita jawab. Tidak memusuhi maka boleh, karena tidak memusuhi. Adapun sikap kita menjauhi dia adalah sikap yang benar, karena memang kita harus menjauhi orang-orang yang buruk akhlaknya, khawatir terpengaruh, terimbas oleh keburukan akhlaknya. Tanpa memusuhi, ya boleh. Ya, boleh enggak kalau memusuhi? Dia bertanya, dia menyapa, kita enggak jawab. Tergantung. Itu namanya hajar, ya. Hajar itu bukan hajar bahasa Indonesia, menghajar itu menjauhi atau memusuhi. Kalau hajar itu bermanfaat, ya lakukan hajar. Contoh, orang berkecimpung dalam kemaksiatan, ditegur sudah, dinasihati sudah, didoakan sudah, dia ngeyel, lalu kita jauhi, dan sikap kita menjauhi memusuhi dia itu ada manfaat. Dia gak enak, aduh saya tanya akrab jadi dijauhi, dimusuhi, saya salam juga gak dijawab, saya tahu sebabnya karena saya bermaksiat terus, makanya saya berhenti. Itu tadi hajarnya bermanfaat apa tidak? Bermanfaat, itu menjadi obat, ya. Maka silakan lakukan. Tapi kalau hajarnya tidak bermanfaat, malah tambah parah. Ketika kita jauhi, oh dia tambah bebas, gitu ya. Maka jangan dimusuhi, jangan dibenci. Cari cara lain yang bisa merubah keburukan dia. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyatakan hajar itu obat. Bila obat bermanfaat dan menyembuhkan, lakukan. Kalau obat tersebut dicekokkan kepada dia tambah parah, ya hentikan. Karena itu tidak manfaat. Cari obat lain yang bisa menyembuhkan, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau menanggapi tentang tuduhan bahwa kajian salaf itu Wahabi? Saya tanya, mana yang lebih dulu muncul, Wahabi atau salaf? Salaf. Jauh sebelum Wahabi muncul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, istilah salaf, salafi, salafiyah, salafin sudah jauh. Imam Bukhari sudah terlebih dahulu menggunakan istilah salaf. Nabi SAW sudah mengatakan bahwa beliau adalah salaf. Beliau menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kepada Fatimah, wattaqillah wasbiri, fattaqillah wasbiri, wa inna fa inna ni'mas salaf analak. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, karena sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku. Nabi sudah menyatakan beliau salaf bagi putrinya, ya. Terus berkata Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Imam Az-Zuhri, adraktu ghayra wahidi minas salaf. Aku bertemu dengan banyak, bukan hanya seorang dua orang, banyak generasi salaf. Kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, wal maqsudu bis salaf as-sahabah. Yang dimaksud dengan salaf dalam perkataan Imam Az-Zuhri adalah para sahabat, karena Imam Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Jadi istilah salaf jauh lebih dahulu sebelum ada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau dengan sebutan Wahhabi. Jadi salaf lebih dahulu daripada Wahhabi. Sebelum ada Wahhabi, salaf sudah dipakai. Termasuk ada enggak ormas-ormas yang menamakan dirinya salaf? Pesantren salafiyah ada? Banyak. Sebelum kita lahir, sebelum saya lahir, sebelum kita mendakwahkan dakwah salaf, itu pesantren-pesantren salafiyah, ormas-ormas yang mengklaim diri sebagai salafiyah sudah lebih dahulu ada, ya. Makanya kalau salaf lebih dahulu, kemudian Wahhabi lahir kemudian 1000 tahun setelah itu baru muncul gitu, aneh kalau ada orang yang menyatakan dakwah salaf adalah baju baru ganti dakwah Wahhabi. Padahal salaf lebih dahulu daripada Wahhabi. Orang itu enggak tahu, enggak faham makna salaf, enggak faham sejarah lahirnya istilah Wahhabi dan Salafi, ya. Karena kajian yang kami adakan di masjid di komplek kami dibubarkan, tidak diizinkan dilanjutkan karena orang yang orang yang berkedok salafi dan wahabi, berkelompok salafi dan wahabi. Dan sekarang kami adakan di rumah, mengingat jamaah ingin terus mengikuti kajian bermanhaj salaf. Namun lingkungan kami tetap tidak menginginkan keberadaan kajian walaupun kami sudah izin RT/RW. Gimana nih Ustaz? Ini di mana? Di Bandung gitu? Tayyib, barakallahu fiik. Pertama ikhwan, ini memang fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Pertama, imbangi dakwah dan kajian ini dengan kemuliaan akhlak, dengan peran serta kita di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh umat. Dakwah kita bukan hanya mencela kebidahan, ya, kebidahan tanpa dicela tercela, tapi cemas, kemaslah dengan bahasa yang santun, tidak membuat orang tersinggung. Adanya reaksi yang keras seperti itu karena memang kekeliruan kita di dalam menetapkan istilah-istilah yang bisa menimbulkan madarat tanpa diimbangi dengan kemuliaan akhlak, tanpa diimbangi dengan peran serta kita di bidang sosial dan ekonomi. Coba kalau semua ikhwan ahwat salafin menunjukkan kemuliaan akhlak di keluarga, di tetangga, kiprahnya di bidang sosial itu nyata, ya, kalau ada kerja bakti, kita pelopornya. Kita tidak hanya tenaga, tapi juga konsumsinya kita sediakan. Ya, lingkungan terbesar adalah lingkungan di tempat kita tinggal, paling bersih. Ya, ada umpamanya kerja bakti, pengumpulan dana untuk menembok gang-gang yang becek. Ada yang minta sumbangan ke kita. Kita bilang berapa perlunya, berapa yang terkumpul, saya sisanya. Oh, keperlunya 10 juta, yang terkumpul baru 20 ribu. Taib, saya sisanya. Kira-kira masyarakat senang apa tidak? Senang. Ya. Setuju atau tidak setuju terhadap isi dakwah kita, mereka minimal segan. Mereka akan menghargai kita. Mereka akan segan kepada kita, ya. Karena kiprah kita di bidang sosial jelas nyata. Makanya yayasan-yayasan kita menampung dana riba, salah satunya untuk begitu. MCK umum kita yang bikin sumur-sumur iJet Pump, itu nama merek bukan? Bukan ya jenis Jet Pump, kita yang bikin MCK umum. Ada gang-gang yang becek kita tembok, ya, sehingga orang terasa nyaman. Ada aksi sosial berupa umpamanya pembagian sembako, pengobatan gratis, sunatan massal, terasa kiprahnya oleh masyarakat. Nah, kalau pas kita mengadakan tabligh akbar, masyarakat protes enggak? Enggak, saya yakin enggak akan berani. Walaupun hati kecilnya enggak setuju. Oleh karena itu, dakwah tidak sekedar dakwah dalam arti penyampaian ilmu. Kita wajib dakwah dengan disebut bilisanil hal, bukan sekedar bilisanil maqal, bukan secara lisan semata-mata, tapi dengan perbuatan nyata yang terasa oleh masyarakat dan warga sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau demikian, maka gak akan ada orang yang berani. Begitu ada yang berani memprotes kita, masyarakat yang menghadang mereka, ya, membela kita. Itulah yang harus kita lakukan. Sekali lagi, dakwah bukan sekedar ceramah, dakwah bukan sekedar pengajian. Yang lebih penting, dakwah dengan sikap, dengan kemuliaan akhlak. Itu jauh lebih efektif dari sekedar ceramah yang kita sampaikan ke orang, ya. Ustaz, apakah perkataan Allah senyum, Allah sok sweet, Allah romantis, ngejapri Allah agar doa dired, dan perkataan-perkataan semacamnya, apakah dibenarkan? Apakah perkataan semacam ini dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus, dan ini akan terbahas nanti di tengah-tengah kita membahas asma dan sifat Allah. Kita boleh menyebut Allah dengan beberapa perbuatan yang memang dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti Allah tertawa, iya. Allah senang dan bahagia, Allah, iya. Itu sifat Allah yang Allah jelaskan dalam hadis yang sahih melalui lisan Nabi SAW. Ya. Seperti yadhakullahu ala rajulain. Allah tertawa terhadap dua orang Muslim yang berhadapan saling bunuh dengan orang kafir. Lalu terbunuhlah orang Muslim itu. Dia syahid masuk surga. Lalu orang kafir yang membunuh itu masuk Islam, taubat, dan kemudian dia pun berperang dan dia mati sebagai syahid. Allah tertawa kepada kedua orang itu. Ya, hadis ini sahih menunjukkan Allah tertawa. Terus Allah lebih berbahagia, bergembira, ya, dibandingkan dengan kebahagiaan, kegembiraan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan perbekalan yang lengkap, lalu perbekalan itu hilang, dibawa kabur oleh kuda yang memuat perbekalan itu. Dia putus asa, dicari kesana kemari, tidak. Gak ada makanan, gak ada minuman di tengah padang pasir. Dia putus asa. Dia menunggu mati di bawah sebatang pohon. Siap mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Ketika sudah putus asa, tiba-tiba kuda yang membawa perbekalan itu datang lagi. Senang apa bahagia dia? Senang dan bahagia. Lalu dia bangkit, dia ambil tali kekang kuda, saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah, dia salah omong karena saking gembiranya, senang. Allah lebih gembira lagi dibanding orang itu ketika melihat hambanya yang bermaksiat kembali tobat kepada Allah. Ya, hadis itu menyatakan salah satu sifat Allah adalah gembira dan bahagia. Ya, adapun Allah tersenyum, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Allah tertawa, ya ada dalilnya. Allah tersenyum, tidak. Ya, Allah romantis, tidak. Ini khawatir menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat yang tidak Allah sebut sebagai sifat bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis tidak boleh kita nisbatkan sebagai sifat bagi Allah. Seperti Allah romantis, Allah so sweet, itu tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Ya, kalau Allah tersenyum juga tidak ada. Kalau Allah tertawa, ya ada. Ya, kalau Allah gembira, ya ada dalam Al-Quran. Ya, dalam hadis yang sahih, ya, hindari perkataan-perkataan seperti itu karena perkataan seperti itu menetapkan sifat bagi Allah yang sifat itu tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Harus kita hindari. Mohon penjelasan yang kedua. Ustaz, mohon penjelasan yang dua lagi. bahwa sholat tidak sampai ke atas. Oh, yang tadi kan ada tiga ya golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Salah satunya yang bermusuhan. Kedua, orang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu benci kepada pemimpin yang dibenci kaumnya, rakyat yang dipimpinnya itu gak akan diterima sholatnya. Keduanya adalah wanita, akhwat, yang bermalam tidur dalam keadaan suaminya murka, marah kepada dia, ya, itu juga tidak akan diterima sholatnya. Ustaz, jika punya teman ikhwan yang sudah punya istri, bagaimana cara meminta maafnya karena ikhwan apa lewat istrinya. Jadi si akhwat ini punya salah ke ikhwan yang sudah beristri gitu, terus mau minta maaf gitu. Kalau tidak, kalau hanya berkawan tanpa melakukan kesalahan, ya tidak harus meminta maaf. Kalau sekedar berkawan kenal, ya tidak menjadi sebuah kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan, umpamanya ikhwat itu pernah menghina ikhwan tersebut, ya, terus sadar salah, ya langsung minta maaf. Afwan akhi, saya kemarin menghina, saya salah. Itu saja cukup, langsung ke orangnya, jangan libatkan ke istrinya. Kalau minta maafnya lewat istrinya, nanti bermasalah lagi, istrinya curiga, ada apa ini gitu. Padahal gak ada apa-apa, sifat wanita kan pekaya, posesif nih, ya. Ini tiba-tiba, tolong sampaikan ke suami ini, ana minta maaf. Curiga, ada apa ini? Padahal tidak ada apa-apa. Nanti nanya, ini siapa wanita ini, perempuan? Ayo terus terang. Kata suami nggak tahu, bohong gitu. Suaminya bingung, memang betul tidak tahu kan? Ini sensi itu. Itu ya salah strategi. Gak perlu minta maaf melalui istrinya, langsung saja. Kalau ada nomor teleponnya pakai WA, afwan saya kemarin menghina akhi, afwan sekali lagi. Sudah begitu, ya. Jangan mancing-mancing. Kalau nulis pertanyaan yang gede-gede hurufnya. Ustaz, bagaimana orang mengganggu kita dan kita membencinya tapi kita sabar? Pertama, kalau ada orang mengganggu kita, nasihati agar dia tidak mengganggu, agar dia tidak mendzalimi kita, ya. Nasihati semaksimal yang kita bisa. Kedua, jangan lupa cari sebab. Siapa tahu dia mengganggu karena kita sebagai penyebabnya, lebih dahulu melakukan kesalahan kepada dia tanpa kita sadari. Makanya dia mengganggu kita terus, ya. Setelah tahu sebabnya, perbaikilah dari sana. Ukhti, kenapa ukhti itu mengganggu saya terus? Sebab anti nyebelin lebih dahulu gini-gini. Udah, minta maaf dan rubah. Insyaallah akan terperbaiki hubungannya, dia gak akan mengganggu lagi, ya. Dan kita tidak akan membencinya. Jadi kalau orang jahat ke kita, introspeksi, barangkali itu dendam dia kepada kita karena kita pernah melakukan kesalahan, perbaikilah dari sana. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang sering menyumpahi anak jika anaknya berbuat salah, misal anak durhaka, anak tak tahu diri, dan sering mengancam anak-anaknya dengan kata-kata kasar, memang anaknya sangat nakal dan bandel. Apakah ibunya berdosa dengan kata-kata kasar itu? Ya, barakallahu fik. Ya, seorang ibu hendaklah berlaku lemah lembut ke anaknya. Pertama, memang itulah contoh dari Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat, ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika sedang mendidik anaknya, wahai anakku. Perkataan ya bunayya menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan bagusnya metode dia ketika memberikan pendidikan, bukan dengan kata-kata kasar, ya. Itu yang pertama. Kedua, cara orang tua mendidik anak akan diserap oleh anak. Nanti dia akan bersikap seperti itu juga ke kawan-kawannya, ke adiknya, bahkan khawatir ke anak-anaknya kelak kalau dia sudah punya anak. Jadi terwariskan kekasaran orang tua ke anaknya, anaknya nanti akan bersikap kasar juga kepada anak-anaknya lagi. Begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itulah, dengan berbuat kasar si ibu telah mendidik dengan pendidikan yang salah kepada anaknya. Anaknya nanti akan begitu ke adiknya, ya. Begitu anaknya salah oleh ibunya dijembel, kamu gitu ya. Suatu saat anak ini melihat adiknya salah, dijembel juga, kamu. Karena dulu dia dibegitukan oleh ibunya. Itu keliru besar. Dosa apa tidak? Iya, dosa. Ya. Maka wajib si tiap orang tua menghindarkan kata-kata kasar, apalagi doa-doa yang menyumpah dasar anak durhaka. Nanti betul anaknya menjadi anak durhaka. Dia ke neraka, ibunya terseret ke neraka walaupun ibunya ahli ibadah. Kalau ibunya ahli ibadah tapi masih kasar ke anaknya, itu indikasi ibadahnya ditolak oleh Allah. Karena ibadah yang benar tadi melahirkan kelemah lembutan, melahirkan kemuliaan akhlak, melahirkan sikap dan perbuatan yang baik berupa amal soleh, ya. Hindarkan. Jadilah kita sebagai orang tua yang menjadi kebanggaan anak-anak kita, menjadi contoh tauladan yang baik, ya, bagi anak-anak kita. Menjadi orang terdekat bagi anak-anak kita, ya. Jika ada seseorang, aduh sudah jam 11, ini terakhir ya. Jika ada seseorang yang menanti-nantikan sholat isya, lalu dia tertidur dan lantas meninggalkan sholat isya tersebut, dan ketika orang tersebut bangun sudah azan subuh. Uluh. Pertanyaan, apakah dia dikatakan telah kafir akibat meninggalkan sholat isya tersebut? Dua, apa yang harus dia lakukan? Taib. Pertama, jangan coba-coba gogoleran habis maghrib. Apa arti gogoleran? Baring-baring nunggu isya, nanti akan tertidur bangun-bangun subuh. Apa yang terjadi? Setan akan meniupkan was-was, seolah-olah dia itu sudah sholat isya. Dia bingung, saya isya enggak ya, isya enggak ya, rasanya sudah, tapi kok rasanya belum, begitu. Nah, itu ada was-was dari setan. Selalu orang yang kelewat sholat isya selalu bimbang apakah dia sudah sholat isya apa belum, karena setan memasukkan, pada hakikatnya dia belum, tapi setan menanamkan keraguan-keraguan, sudah. Rasanya belum. Rasanya sudah. Kan begitu, ya. Jadi jangan coba-coba berbaring sehabis sholat maghrib. Manfaatkan maghrib isya itu untuk membuka Al-Quran, baca. Baik hanca, hanca itu menyambung surat yang kemarin, ataupun menghafal surat-surat baru, atau memurajaah surat-surat yang sudah kita hafal. Terus sampai isya, ya. Kalau urus sudah capek, sudah ngaji sudah, waktu isya masih agak lama, coba makan malam enggak apa-apa, bikin kopi enggak apa-apa ya, berngobrol dengan istri, dengan anak-anak sampai isya tiba, lalu isya ke masjid, lalu sholat lagi ya. Jadi jangan tidur sebelum sholat isya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat membenci tidur sebelum isya dan bercakap-cakap ngobrol setelahnya. Beliau benci. Itu yang pertama. Kedua, kalau katakanlah kita amat sangat lelah setelah sholat maghrib ya, kita gak bisa baca Quran karena amat sangat lelah, kita akhirnya berbaring kemudian tertidur sampai subuh, apa yang harus dilakukan? Wajib melakukan sholat isya di saat dia bangun. Tentu saja wudu dulu. Kalau pas adzan subuh, ulah adzan subuh, gitu ya. Lalu dia sholat, lalu dia ke air, lalu pergi ke masjid sholat isya terlebih dahulu sebelum sholat subuh. Walaupun berjamaah dengan imam, tambah nanti dua rakaat. Imam salam tambah dua rakaat. Kalau orang-orang bertanya ini agama baru apa apa, jelaskan, maaf saya ketiduran belum sholat isya, jadi saya tadi sholat isya dulu berjamaah dengan imam. Berbeda niat antara imam dan makmum sudah kita bahas waktu membahas bulughul maram, nggak apa-apa ya, berbeda niat. Imam sholat subuh, si makmum sholat isya ya. Setelah itu barulah dia sholat subuh sendirian. Boleh enggak kita sholat subuh dulu, setelah itu kemudian sholat isya? Ya, sebagian ulama membolehkan, tapi yang lebih kuat, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan hal itu. Mana yang lebih dahulu, isya atau subuh? Isya, isya dulu. Lalu setelah itu sholat subuh ya. Jadi tetap isyanya dilakukan walaupun sudah kelewat waktu, bagi orang yang lupa atau bagi orang yang ketiduran, tetap lakukan sholat isya dan bertobatlah, jangan sampai itu terulang di masa yang akan datang ya. Ya, cukup, waktunya sudah habis. Walaupun beberapa kertas pertanyaan masih ada yang belum terjawab, insya Allah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.